نحمد الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله وبعد terakhir kita bahas tentang keharusan menangis saat melewati tempat-tempat yang diazab oleh Allah. Sebagai contoh, ketika Nabi berangkat ke Tabuk melewati sebuah tempat yang pernah dihuni oleh kaum Samud, yaitu Al-Hijr. Beliau menundukkan kepalanya dan mempercepat jalannya, dan beliau bersabda, jangan kalian melewati, mengunjungi tempat-tempat yang pernah diazab kecuali dengan menangis. Kemudian diterangkan oleh beliau maksud menangis di sini. Ya, kita masuk kitab baru. Kitab tentang Safa. Kitab adab-adab Safa. Ya, kitab yang ketujuh dari Riyadhus Shalihin itu yaitu kitab Adabus Safar, bab 166. Babu istihbabil khuruji yaumal khamis wa istihbabuhu awwalan nahar. Bab tentang disukainya, disunahkannya bersafar pada hari Kamis, berangkat safar pada hari Kamis dan di awal siang. Awal siang berarti pagi, habis subuh, karena siang diawali oleh subuh. Akhir malam adalah subuh, awal siang adalah subuh, akhir siang adalah maghrib, awal malam adalah maghrib. Jadi secara kaidah fikih, siang dan malam tidak dibatasi. Artinya datang siang, hilang malam. Hilang siang, datang malam. Oleh karena itu Al-Quran mengatakan, wa atimu siyam ila lain. Sempurnakan puasa kalian sampai malam. Apa yang dimaksud? Di puasa itu harus sampai malam. Kalau belum malam sudah buka, tidak sah puasanya. Puasa itu harus sampai malam. Wa atimu siyam ila lail, kan begitu Al-Baqarah. Apa yang dimaksud malam di sini? Apa? Maghrib. Jadi begitu maghrib, matahari tenggelam, adzan maghrib, itulah malam, sudah bukan siang lagi. Dan itulah pergantian hari. Seperti sekarang ini. Sekarang ini tentu sudah bukan hari Ahad lagi. Ini adalah hari Senin. Tadi sebelum maghrib, hari Ahad. Ya. Nah, disitulah kesesatan Rafidhah dalam hal fikih. Mereka memahami wa atimus siyam ila lain, sampai malam. Sampai isya, orang-orang Rafidhah kalau buka puasa isya atau habis isya, tentu ini batil. Memahami Al-Quran bukan dengan pemahaman Nabi SAW. Hadis ini disebutkan awal siang, berarti pagi. Disunahkan, disukai ketika berangkat safar pada hari Kamis dan pagi-pagi. Ya. Hadis pertama 956 an Ka'b bin Malik radhiyallahu anhu anna an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam kharaja fi ghuswati Tabuk yaum al-Khamis. Dari Ka'b bin Malik yang mengatakan bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam keluar menuju perang Tabuk pada hari Kamis. Ini barangkali diingat oleh Ka'b bin Malik karena Ka'b bin Malik sangat-sangat terkesan dengan peristiwa perang Tabuk ini. Hadis yang cukup panjang pernah kita baca di awal-awal dulu, bahwa Ka'b bin Malik menderita luar biasa, terguncang jiwanya selama kira-kira 50 hari gara-gara tidak ikut perang Tabuk. Ya. Dan akhirnya Allah ampuni Ka'b bin Malik langsung dengan ayat. Jadi peristiwa tentang diri Ka'b bin Malik yang diampuni oleh Allah diabadikan oleh Allah dalam Al-Qur'an. Dan Ka'b bin Malik bersyukur atas kejujurannya walaupun diuji dengan keguncangan yang luar biasa selama 50 hari. Selama 50 hari tidak diajak bicara oleh Nabi, tidak diberi salam oleh Nabi dan seluruh para sahabat, bahkan tidak disapa, bahkan salamnya tidak dijawab. Hajar. Ya. Nah, barangkali Ka'b bin Malik sangat-sangat teringat dengan peristiwa ini. Maka Ka'b mengatakan, mengingat, barangkali yang lain tidak ingat, bahwa Nabi mulai keluar meninggalkan Madinah menuju perang Tabuk, perang yang sangat luar biasa, pasukan yang luar biasa banyaknya, belum pernah sebanyak itu Rasul membawa pasukan di musim yang sangat panas, di saat Madinah menumbuhkan buah-buahannya. Ujian yang luar biasa. Di saat buah-buahan Madinah banyak ditinggalkan menuju medan perang. Wa kana yuhibbu an yakhruja yawm al-khamis. Dan Nabi suka keluar, maksudnya safar, pada hari Kamis. Keluar huruf di sini maksudnya safar, bukan keluar sekedar keluar. Melihat dari dohir hadis ini. Kemudian di riwayat lain juga muttafaqun alaih, laqallama kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yakhruju illa fi yaumil khamis. Sedikit sekali Rasulullah keluar safar yang di luar hari Kamis. Umumnya kebanyakannya Nabi sallallahu alaihi wasallam keluar safar pada hari Kamis. Ya. Iya, kita lanjutkan 957 atau hadis yang kedua. Wa an Saqr ibn Wada'ah al-Ghamidi as-sahabi radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala. Dari Saqr bin Wada'ah al-Ghamidi as-sahabi radhiyallahu anhu bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, Allahumma barik li ummati fi bukuriha. Ya Allah, berkahilah untuk umatku di pagi hari. Ya Allah, berikanlah berkah untuk umatku di pagi hari. Lihat doa Nabi, tentu dikabulkan oleh Allah. Maka umat ini insyaAllah ta'ala akan mendapatkan keberkahan di pagi hari. Lihat saudara-saudara kita yang mulai berusaha dari pagi, yang sudah keluar di pagi hari, entah jualan, entah bekerja, entah tukang ojek dan seterusnya, mendapatkan keberkahan banding yang mulai dari jam 10, 11 ya. Salah satu doa Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka pagi keluar berjalan, safar, berdagang, berusaha, apa, keluar pagi hari. Wa kana idza fa'ata sariyatan aw jaysan ba'athahum min awal an-nahar. Wa Nabi sallallahu alaihi wasallam apabila mengutus sariyah atau jaysh, pasukan, ada kalanya sariyah, ada kalanya jaysh, ghazwah, ada pasukan yang dipimpin langsung oleh Nabi, ada pasukan yang Nabi menunjuk salah satu sahabat sebagai komandan. Ba'athahum min awwalin nahar, Nabi selalu memberangkatkan pasukan ini di pagi hari, mengambil berkah dari pagi hari, berkah untuk umat ini pagi hari. Wa kana sakhar tajira, sakhar periwayatkan di sini itu seorang pedagang. Wa kana yab'athu tijaratahu awwal an-nahar, dia biasa membawa barang dagangannya pagi-pagi, salat subuh, siap-siap membawa dagangannya. Fa athara wa kathura maluhu, maka Allah banyakkan hartanya, Allah bikin dia kaya. Berkah dari doa Nabi, keberkahan di pagi hari. Ya. Rawahu Abu Daud, At-Tirmidzi, qala haditsul hasan. Sesali mengatakan bahwa sanad hadis ini ada kedhaifan. Pada di dalamnya ada seorang bernama Ammar bin Hadi, majhul orang ini. Akan tetapi tertolong oleh hadis lain, kata beliau, di antaranya ada di Majmu'uz Zawaid, dan dengan jumlahnya wa bi majmu'iha yasbutul hadis, dengan menggabungkan semua hadis maka hadis ini sabat, hadis ini bisa dijadikan hujjah. Ya. Fikul hadis al-awqatu tatafadalu an ba'daha, waktu-waktu itu satu sama lain berbeda tingkatannya. Tatafadal, waktu, manusia, malaikat, bahkan para nabi, para rasul, tidak sama. Samakah derajat Nabi Musa dengan Nabi Nuh? Tidak sama. Samakah derajat Nabi Nuh dengan Nabi Ibrahim? Tidak sama. Dengan Nabi Muhammad? Tidak sama. Masing-masing mempunyai keutamaan. Termasuk di dalamnya waktu. Samakah siang dengan malam? Lebih mulia mana siang dengan malam? Ada dalil. Malam lebih disukai oleh Allah. Malam ada ibadah, maka dipuji oleh Allah yang punggungnya jauh dari tempat tidur di malam hari. Malam lebih mulia. Malam Ramadan dengan malam yang bukan Ramadan beda deh. Malam Ramadan dengan malam-malam Dzulhijjah lebih mulia malam Ramadan. Siang Dzulhijjah dengan siang Ramadan, terutama 10 hari pertama Dzulhijjah siang dengan siangnya Ramadan, lebih mulia mana? Dzulhijjah. Ya. Jumat dengan yang bukan Jumat, waktu masing-masing mempunyai keutamaan. Nah, siapa yang mengetahui ilmunya berdasarkan dalil, maka dia akan mendapatkan waktu yang tepat. Dia akan mendapatkan waktu yang tepat. Sepertiga malam dia bangun, dia menghadap Allah. Pagi hari mencari rezeki masuk, tidak dibalik. Yang tidak berilmu terbalik. Okay. Sepertiga malam terakhir jualan kopi, yeah. Bukan menghidupkan malam, malah mencari rezeki. Terbalik. Bagaimana tahun? Tidak ada. Tidak, tahun ini bukan dari Allah. Yang bikin tahun adalah manusia. Tahun 1, tahun 2, tahun 3 dan seterusnya. Dimulai dari lahirnya Nabi Isa, dimulai dari hijrahnya Nabi. Ini buatan manusia. Tidak ada keutamaan tahun. Peristiwa-peristiwa di tahun-tahun tertentu tidak menunjukkan kemuliaan tahun. Adapun bulan langsung cipta Allah. Bersamaan dengan ciptanya langit dan bumi, Allah sekaligus menciptakan Muharram, Safar, Rabiul Awal, Rabiul Akhir, Jumadil Awal, Jumadil Akhir, Rajab, Sya'ban, Ramadan, terus 12. Bahkan Allah sekaligus tetapkan di antara 12 itu ada 4 yang haram. Di hari diciptakannya langit dan bumi. Berarti bulan, nama-nama bulan itu langsung dari Allah. Dan keutamaannya langsung dari Allah. Maka haram bagi kita menyebut keutamaan-keutamaan bulan tanpa dalil atau dengan dalil yang dhaif. Seperti keutamaan Sya'ban, keutamaan Rajab, bulanku dan seterusnya. Ini beredar hadis-hadis dhaif. Ya. Wajib bagi kita hanya memakai riwayat yang sahih, keutamaan Ramadhan, Dzulhijjah. Afdalul awqati wa abraquha huwa awwaluha. Sebaik-baik waktu, waktu yang paling berkah itu adalah awalnya, awal siang, maksudnya pagi-pagi. Untuk keberkahan tadi. Bukan berarti awal malam yang terbaik, itu tidak. Kita tahu awal malam dengan akhir malam mulia mana? Akhir. Sepertiga malam yang awal, sepertiga malam yang tengah, sepertiga malam yang akhir. Yang akhir inilah yang paling mulia. Karena di sepertiga malam yang akhir ini Allah turun ke langit dunia untuk mencari siapa yang sedang meminta akan aku beri, siapa yang sedang mohon ampun akan aku ampun. Ini janji Allah di sepertiga malam yang akhir. Yang minta akan aku beri, yang mohon ampun akan aku ampuni. Ya. Jadi yang awal itu siangnya. Bagaimana waktu sholat? Ya, di awal. Di awal, kecuali imam mengundurkan. Imam mengundurkan. Ketika imam mengundurkan, maka dia berhak. Nabi sebagai imam mengundurkan kadang-kadang sholat zuhur di saat yang tidak terlalu panas. Mungkin biasa kita jam 12, dari jam 1 atau setengah 2. Ini boleh apabila itu keputusan imam. Atau isya diundurkan, itu pun keputusan imam. Maka mengatakan sholat isya diakhirkan lebih baik, ini kurang tepat. Siapa yang mengakhirkan? Kalau yang mengakhirkan imam, seperti imam di sini mengakhirkan nanti sampai jam 9 misalnya, itu yang terbaik. Kalau sendiri-sendiri tentu tidak. Apalagi ibu-ibu di rumah tentu tidak boleh mengamalkan yang keliru. bahwa solat isya lebih baik diakhirkan. Salah. Diakhirkan lebih baik kalau itu keputusan imam. Yang terakhir, yustahabu tahadul waqti lil mubarak fil yaumi li tahsilil barakati fi. Disukai untuk mencari-cari waktu yang berkah di hari-hari di dalam satu hari itu untuk mendapatkan keberkahan. Karena keberkahan itu poin. Keberkahan itu poin. Oleh karena itu bisa kita raih dengan ilmu. Sesuatu yang gaib hanya bisa kita raih dengan dalil. Berbeda dengan apa yang bisa kita lihat. Ya. Keberkahan tidak bisa kita lihat. Apa bedanya? Suapan pertama, suapan kedua, suapan ke-10 dengan suapan terakhir. Ya, enggak ada bedanya. Nabi mengatakan yang berkah adalah suapan terakhir. Jangan sisakan makanan yang terakhir. Akhir makanan itu mengandung berkah. Dari mana kita tahu? Tentu dari dalil. Karena ini gaib. Tahu dari mana? Apa bedanya? Ada di mana keberkahan makanan turun ketika kita makan bersama misalnya? Di pinggir apa di tengah? Iya, di tengah. Tahu dari mana? Jauh dari karena itu jangan mengambil makanan dari ya dari pinggir, dari di depan kita. Ini kebiasaan bangsa Arab yang memakan 4-5 orang dengan 1-6-4. Nah, keberkahan itu turun di tengah. Dan begitulah keberkahan demi keberkahan Nabi sabdakan. Dan kita hanya bisa sami'na wa atha'na. Dan jangan mencari keberkahan tanpa dalil. Seperti keberkahan dengan mencium tangan orang alim, memakan sisa makanan orang alim dan seterusnya. Ini butuh dalil mana? Mana? Kalau tidak ada, tidak boleh kita amal. Ya. Apa yang dilakukan oleh Nabi sebagian sahabat yang mau ngambil keringat Nabi, ludah Nabi, badan Nabi. Apakah ini digantikan oleh Abu Bakar, Umar, Utsman? Jawab tidak. Maka ketika para sahabat berebut keringat Nabi, ludah Nabi, dan itu berkah. Lalu hari ini kita berebut keringat dan ludah orang alim karena berkah? Jawab tidak. Nabi di sini merupakan kekhususan. Beliau seorang Nabi, seorang Rasul, mukjizat. Bukan karena beliau seorang alim. Jika karena beliau seorang alim, maka ketika beliau wafat, tentu para sahabat akan gantian berebut keringatnya Abu Bakar. Habis itu Umar. Enggak ada riwayat. Oleh karena itu keberkahan ada pada badan Nabi, jasad Nabi, bukan badannya orang alim. Jasadnya orang alim bukan. Dan itu kan berhenti ketika Nabi wafat. Maka ketika Nabi wafat sudah tidak berkah lagi. Apa yang mungkin ditinggalkan oleh Nabi berupa keringatnya atau apa, ya rambutnya. Kan merupakan sesuatu yang salah ketika kita tabarruk mencari berkah dengan benda-benda milik orang alim, anggota badan orang alim, ini salah. Apakah orang alim bisa mendatangkan berkah? Bisa. Apanya? Ilmunya, nasihatnya, kalau kita pakai, bukan badannya, keringatnya. Ya, kita lanjutkan bab 167. Babu istihbabi talabir rifqati wa ta'mirihim 'ala anfusihim wahidan yuti'unahu. Bab ini merangkan kepada kita untuk mengambil amir, mengambil pemimpin ketika safar untuk kita taati, dan jangan sendirian. Ya, hadis-hadisnya akan dibawakan oleh beliau satu persatu. Hadis pertama 958. Ani bin Umar radhiyallahu anhuma qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Law anna an-nasa ya'lamuna min al-wahdah." Seandainya manusia itu tahu bahayanya sendirian, ma'alam apa yang aku tahu. Nabi tahu, diberitahu oleh Allah bahwa sendirian ketika safar luar biasa mengerikan. Dan Nabi melihat apa yang para sahabat tidak lihat. Dunia, jin, dan hanya itu ya. Kalau binatang tentu para sahabat lihat. Yang tidak dilihat oleh para sahabat adalah jin. Nabi lihat. Alimul ghaibi fala yudhiru ala ghaibi ahadan illa man irtadha min rasulih. Allah tidak menampakkan hal-hal yang gaib kecuali kepada para nabi dan rasul. Berarti nabi dan rasul kadang diberitahu oleh Allah hal-hal yang gaib, salah satunya jin. Tentu tidak semua barang yang gaib diberitahukan kepada para nabi dan rasul. Seandainya orang tahu sendirian safar sebagaimana yang aku tahu, masara raqibun bilailin wahdahu, maka tidak ada yang mau safar sendirian di malam hari. Tidak ada. Tidak ada yang mau. Ya. Ini menunjukkan bahwa berkeliaran raji tentu mereka mengganggu manusia, musuh manusia, ya kan, syaitan, aduwwum mubin, musuh yang nyata bagi manusia. Oleh karena itu doa-doa yang diajarkan oleh Nabi adalah doa-doa untuk menghancurkan jin, membinasakan jin, berlindung kepada Allah dari jin, dari syaitan, karena memang musuh. Maka sangat-sangat keliru kalau sebagian kita menjadikan sebagai teman. Nah, enggak apa-apa, dia mah baik, ya. Udah kenal baik dia mah, ya. Udah biasa, enggak bisa seperti. Enggak ada faedah seperti. Udah kenal lama, ya, dari kakek moyangnya dulu keturunan. Banyak seperti ini dan akhirnya apa? Betul-betul menyusahkan. Betul-betul menyusahkan. Banyak kita lihat dimasukkan oleh kakeknya untuk menjaga cucunya ini. Nah, cucunya ini cantik sekali. Hal-hal seperti ini sering kita. Bagaimana akhirnya menderita luar biasa. Ganggu di kuda. Hampir tidak bisa menguasai dirinya. Tiba-tiba menari, tiba-tiba menyanyi seolah bukan badan dia. Gara-gara itu haram kita beranggapan bahwa jin itu bisa menjadi teman, bisa baik. Nah, ini salah satu yang disabdakan oleh Nabi. Kalau orang tahu safar sendirian di malam hari sebagaimana yang aku tahu, pasti mereka tidak mau. Rawahul Bukhari, hadis ini sahih dari Imam Bukhari. Bikul hadis. Yang pertama, annahyu anis safari munfaridan li'anna an-nasa law 'alimu ma'alim an-nabi min ad-darari fil masiri safaran wahdahu ma saru bilailin wala nahar. Larangan untuk safar sendirian. Beliau berkesimpulan dari hadis ini berarti safar sendirian dilarang berarti haram. Karena seandainya manusia tahu apa yang diketahui oleh Nabi SAW ketika sendirian dalam safar, maka dia tidak mau bersafar baik siang atau malam. Malam atau siang, ya. Jadi Nabi menyebut malam, kata beliau, ini yang lebih. Bukan berarti kalau siang tidak ada mudharat, tetap ada mudharat. ya. Malam lebih mudarat lagi. Al-wahdatu fiha baradun kabir yurhikul amda fi safari wa huwa la yajidu muayyanan fi tariqihi idha marida aw ta'arrada li makruh. Sendirian itu mendatangkan kemudaratan besar di dalam safarnya. Dia tidak bisa mendapati orang yang bisa membantu dia dalam perjalanannya, mungkin sakit, mungkin celaka, namanya manusia. Ya. Nah, ini bahayanya safar sendirian. Ya. Kemudian dzikrul laili wa taqiduhu fihi dalalatun ala anna ihtimalahu wa'id darar lahu akbar. Disebutnya malam di atas itu bukan berarti siang tidak berbahaya, tetapi malam itu lebih berbahaya dari siang. Ya, bukan membatasi. Yang terakhir, bayanu qasratil istihashi fi safar munfaridan wa ma yatarattabu alayhi min wasawish syayatin tu'siru 'ala al-'abdi wa tuqalqilu wa tuzayyijuhu wa ghayru dhalik ma la yumkinu an ya'rifahu ghayru an-nabi sallallahu alaihi wasallam. Keterangan tentang banyaknya bahaya di dalam safar sendirian, banyak kebuasan di sana dan waswas syaitan, godaan yang hanya diketahui oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam sementara manusia biasa tidak tahu. Ini salah satu manfaat kita taat beriman kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apa yang Nabi tahu, kita jadi ikut tahu. Kalau kita beriman kepada Nabi, taat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, ini dalam baru dalam satu permasalahan safar. Belum yang lain, masalah perdagangan, masalah rumah tangga, masalah kesehatan. Kita ikuti Nabi insyaallah ta'ala. Ya, 959. Wa an Amr ibn Shu'aib an abihi an jaddihi radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ar-raqibu syaitan. Raqib, pengendara safar seorang diri, berarti satu syaitan. Ketika kita safar seorang diri, itulah berarti kita seorang syaitan. Warraqiban syaitanan. Safar berdua berarti dua syaitan. Safar sendiri satu syaitan. Safar berdua dua syaitan. Wa thalathatu raqib. Safar ketiga tiga syaitan? Bukan. Ah, itu baru safar. Itu yang betul-betul safar tiga. Berarti menurut riwayat ini safar minimal harus bertiga. Minimal harus bertiga. Salah satu amir, dua dua syaitan, satu satu syaitan. Ini salah satu sunnah yang banyak ditinggalkan oleh kaum muslimin, oleh kita semua. Kita seolah sudah tidak peduli dengan sunnah ini, ya, dengan alasan dana, alasan cepat, alasan ini itu. Kita sering sekali safar sendiri atau berdua. Nah, terancam di sini satu setan, dua setan. Apakah ini terkait dengan keadaan? Hari ini sering kita dengar sebagian manusia meremehkan sabda Nabi dengan mengatakan itu dulu. Itu dulu bahaya, harus tiga orang. Sekarang aman. Ya. Mau apa saja bisa, ini merendahkan sabda Nabi. Berarti Nabi orang bodoh. Nabi tidak dibimbing oleh wahyu. Allah tidak maha tahu. Allah tidak memberikan tahu kepada Nabi bahwa nanti 1400 tahun lagi akan aman. pergi jarak sekian jauh hanya beberapa jam, beberapa menit, tidak ada masalah. Berarti merendahkan Allah, merendahkan Nabi. Kalau kita tidak mampu mentaati Nabi, jangan menghina Nabi, melecehkan Nabi dengan mengatakan itu zaman dulu, Nabi enggak tahu masa depan dan seterusnya. Nabi sallallahu alaihi wasallam berbicara dari Allah. Ucapan Nabi tadi adalah ucapan Allah yang Maha Tahu. Tentu Allah tahu bahwa akan ada zaman seperti ini. Apakah hukum berubah? Tentu tidak. Keadaan yang harus mengikuti hukum, bukan hukum Allah mengikuti keadaan. Ya, fi kull hadis al-munfaridu fi safarihi yakunu ma'ahu syaitan. Bersendirian di dalam safar itu bersama syaitan. Maka dikatakan safar seorang diri berarti satu syaitan. Bukan dia detik itu jadi syaitan, tentu tidak. Yang dimaksud dia bersama syaitan, mudah digoda syaitan. Dan kita saksikan hari ini, sebagian kita ketika di rumah baik, soleh, sholat, berjamaah, ngaji, ketika safar sendirian, beda. Tidak ada yang melihat, tidak ada yang mengawasi, tidak ada yang disegani, tidak ada yang diasumkan. Dia mau berbuat apa saja bebas. Sebagian mereka minum khamar ketika safar, sebagian mereka berbuat maksiat ketika safar. Bukti sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, safar seorang diri satu setan, dua-dua setan. Ya. Berbeda ketika bertiga, saling mengingatkan, saling gak enak, saling menjaga diri. Ya. Manusia butuh nasihat. Yang kedua, at-tafarrudu wadh-dhahabu wahdahu fil ardh min fi'li syaitan wa huwa syai'un yahmilu 'alaihi syaitan wa yad'uuhu. Bersendirian ketika safar itu di muka bumi ini, itu merupakan perbuatan syaitan, sesuatu yang dikehendaki oleh syaitan, yang disukai oleh syaitan. Syaitan menyukai orang yang safar sendiri, apalagi perempuan. Perempuan bahkan bertiga, berlima, bersepuluh, berdua puluh. Ketika perempuan semua, jelas haram. Dan terjadi keburukan yang luar biasa dari pelanggaran sabda Nabi. Wanita-wanita yang bersafar tanpa mahram. Asy-syaitanu yab'adu 'anil raqib wa la yuqarribuhum wa dhalika lita'adudihim wa takatufihim wa hamala ba'dhum 'ala ba'dhin wa tadhkiru ba'dihim 'ala ba'd wa dafa'u min kulli dararin yulhiku 'adahum. Syaitan itu menjauh dari raqib, menjauh dari musafir. Yang sebut tadi minimal 3 tadi. Apalagi 5, 10, 15. Setan menjawab, kenapa? Karena mereka saling menjaga, mereka saling menasihati, mereka saling mengingatkan. Nah, setan akan jauh dari sekelompok manusia yang seperti ini. Ya, karena itu kata Nabi, setan itu seperti serigala yang mengincar kambing. Selalu yang diincar yang sendirian. Yang sendirian, bukan yang rame-rame. Begitu. Maka ada keberkahan di dalam banyak itu. Ada kebaikan di dalam kebersamaan itu. Ada keberkahan. Ya. Oleh karena itu pernah Nabi, nah kita baca juga hadisnya dulu, ketika istirahat dari perang safar. Mereka mencar ke tempat-tempat yang jauh sesuka sahabat. Nabi memperingatkan untuk berkumpul. jangan mencap. Ada kebaikan dengan bersama itu. Termasuk di majlis, ya, seperti ini. Bukan mencar-mencar. Ada majlis yang mencar-mencar. Tengahnya kosong, nyender, semua muter. Ini tidak berkah. Ya. Yang terakhir, wujubus safari fi jama'atin wa adanaha thalatha li'anna thalatha tarak. Wajibnya bersafar dalam jama'ah, minimalnya adalah tiga, dan tiga itulah betul-betul rakib, musafir, yang halal, yang boleh, yang syar'i. Adapun kurang dari itu, syaitan. 960. وعن أبي السعيد وأبي هريرة رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا خرج ثلاثة في سفر. Apabila tiga orang keluar untuk safar berbarengan, falyu'ammiru ahadahum, maka jadikan salah satu dari tiga itu sebagai amir. Rasul tidak menjelaskan gimana caranya, maka boleh langsung ditunjuk, boleh langsung diangkat, ya, untuk menjadi amir dengan pertimbangan, dengan pertimbangan. Antum lebih tua, antum lebih kuat, antum lebih sering safar, begitu, dengan pertimbangan. Jangan dengan sweet, ya, undi. Ini nggak ada pertimbangan. Ini kan butuh sesuatu yang baik. Gitu. Ya, seperti demokrasi itu kan. Demokrasi kan seperti voting kayak gitu kan, mirip-mirip. Maka dengan pertimbangan. Setelah ada pertimbangan, tentukan pula. Jadi amir. Maka dialah yang memimpin. Mau istirahat di mana, mau nginep di mana, mau makan di mana, mau naik apa, terserah dia. Yang lain wajib taat. Begitu sunnah ketika safar. Tidak boleh protes, kecuali untuk maksiat. Kalau tidak perintah maksiat, wajib ditaati walaupun berat. Nginep di sini saja, kita nggak setuju karena terlalu mahal misalnya. Wajib taat, sudah jadi amir. Ya. Sampai pulang sudah bukan amir lagi, jangan diterusi, ya, sudah selesai, sampai rumah selesai, nggak ada amir-amiran lagi. Kalau sudah sampai fiqhul hadis wujubu tawliyati amirin fi safar li'annahu yuziru kulla iskalin yata'arraduna lahu birruju'i ilayhi wal akhdhi bi ra'yi. Wajibnya mengangkat amir di dalam safar, wajib. Perintah Nabi sallallahu alaihi wasallam, fal yu'miru ahadahum. Al aslu fil amri lil wujub. Hukum asal dari sebuah perintah Allah dan Rasulnya adalah wajib. Nah, di sini diperintah, maka wajib kita tunjuk amir. Karena bisa menghilangkan hal-hal yang buruk. Ya, mengambil pendapatnya, mengambil perintahnya, dan ini tidak akan terjadi kalau tanpa pemimpin. Nanti akan beda mengambil keputusan, nanti pecah, mau ke sana, mau ke sini, dan itu sering terjadi. Akhirnya pulang dari safar jadi masalah. Sebelum safar, oh gak ada masalah. Nah, ketika safar, karena tidak diangkat pemimpin, jadi masalah. Ya, kita salat dulu. Sallallahu ala Muhammadin, sallallahu alaihi wasallam. Wa akhiru da'wana. Alhamdulillah. الأمير قائم على رعاية مصالح المسافرين ويدرع عنهم الضرر. أمير itu melakukan sesuatu untuk kemaslahatan المسافرين dan menghilangkan kemudaratan dari mereka. Maka semangat Amir adalah semangat memperbaiki al-musafirin, bukan keuntungan dia. Apa yang bermanfaat bagi al-musafirin dia lakukan, apa yang berbahaya dihindari. Maka perlunya orang yang nasib. Maka dengan pertimbangan seperti tadi, lebih tua, lebih berpengalaman, bijaksana dan seterusnya. Kemudian imaratus safari ghairu imaratil khalifah aw man ya'muruhu al-khalifah. Kepemimpinan dalam safar itu bukan khalifahan. Berarti akan selesai ketika safar selesai. Dan sifatnya tidak mutlak. Nah, yang terakhir, imaratus safari tanqati'u bintihaihi. Kepemimpinan safar, amir safar akan selesai ketika pulang. Tidak diteruskan lagi. Ya. Ya, kita pada soal jawab. Yang dimaksud sepertiga malam itu kira-kira jam berapa mundur dari azan subuh? Dibagi tiga. Kan namanya sepertiga malam. Malam itu kan satu, kita bagi tiga. Pertama, kedua, ketiga. Nah yang ketiga itulah, misalnya malam 12 jam, ya berarti 4, 4, 4. 4 jam terakhir. Ada negeri misalnya yang malamnya cuma 9 jam, nah berarti 3, 3, 3. 3 yang terakhir. Berarti 3 jam sebelum subuh sampai subuh. Amal tanpa ilmu tertolak. Bagaimana jika seseorang yang segala amalannya mengikuti ulama satu orang yang dianggapnya siddiq misalnya dan mengikutinya tanpa tahu dalil? Tidak boleh, kita harus belajar ya. Satu orang saja tidak boleh. Kita harus belajar. Kecuali tidak ada jalan. Karena percaya kepada seseorang, sifat kepada seseorang kan tidak berdosa. kita punya seorang guru dan tidak ada yang lain, tidak ada kesempatan dan tidak ada waktu untuk membaca, kita sikoh sama satu orang, ya tentu tidak terlalu. Tapi apabila ada kesempatan, maka kita harus belajar dan terus belajar. Jangan dengan satu guru, ya. Yang penting bermanhaj yang benar, ahlus sunnah as-salam. Tidak boleh taklid dengan satu guru. Bagaimana kalau safar itu karena perjalanan dinas yang hanya harus sendiri dan tidak memungkinkan untuk berdua atau bertiga, seperti yang kita bahas tadi, urusan teknis harus tunduk dengan urusan syariat. Siapa yang berwenang untuk melakukan ini, dia wajib taat kepada Allah. Ya. Syariat tidak boleh dikurbankan karena alasan-alasan tertentu. Nah, syariat adalah mutlak dari Allah. Batasan safar yang harus minimal 3 orang itu berapa kilo? Tentang jarak tidak ada, yang ada keluar kota. Keluar kota. Ya. Ketika keluar kota, Bandung misalnya, Surabaya misalnya, maka itulah safar. Bagaimana safar berdua dengan istri, misalnya pulang kampung atau umroh haji? Saya kira kalau umroh tidak mungkin berdua, ya. Saya kira tidak mungkin, ya. Ada lebih satu rombongan, mungkin 5-10. Kalau berdua, ya masuk ke umuman dari tadi. Ya. Mohon dijelaskan makan berkah, keberkahan dan ciri-ciri sesuatu mendapat keberkahan. Tidak diketahui hari ini, diketahui dalam kehidupan sehari-hari. Seseorang hidupnya berkah ketika banyak melakukan ketaatan-ketaatan, menolong orang, banyak sedekah walaupun mungkin gaji tidak terlalu besar. Nah, dalam kehidupan, bukan ketika kita melakukan detik itu lalu terasa berkahnya. Ya, selesai makan berasa berkahnya, tentu itu nggak ada perbedaan. Antum menyisakan makanan 2 suap dengan antum habiskan, kan nggak jauh beda. Jadi keberkahan itu kok diketahui dalam kehidupan. Akibatnya, apakah Nabi Sallallahu Sallam termasuk sahabat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam? Bukan, tidak bertemu, kan? Nabi Isa dengan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam tidak bertemu. Bukan sahabat. Sahabat-sahabat Nabi, ya, bukan Nabi. Abu Bakar, Umar dan sebagainya. Bukan Nabi Isa dan Nabi Musa ketemu, Nabi Ibrahim ketemu, ya. Oh, Nabi Yahya, Nabi Zakaria, bahkan Nabi menyebut satu persatu. Nabi Musa kulitnya kecoklatan seperti orang Ja'at, rambutnya lurus. Nabi Isa mirip-mirip Urwah bin Mas'ud, rambutnya ikal, kulitnya putih, dan seterusnya. Nabi Ibrahim mirip sahabat kalian ini, yang maksud beliau sendiri. Bukan hanya Nabi Isa bertemu dengan para Nabi dan Rasul. Apakah orang tua ikut menanggung dosa karena anak susah diarahkan untuk belajar sunnah? Setiap diingatkan selalu ada saja alasan. Ketika terus diingatkan, tidak. Sebagaimana Nabi Nuh tidak menanggung dosa anaknya walaupun anaknya mati dalam keadaan kafir, karena apa? Nabi Nuh selalu berusaha jika kita tidak berusaha atau bahkan mengarahkan yang buruk, ya tentu sudah berdosa. Mengarahkan ke bid'ah, mengarahkan ke aliran sesat, karena dia dirinya sesat, dia akan menang. Jika sholat berjamaah di masjid lebih banyak barokah dan pahalanya, sedangkan perempuan lebih baik sholat di rumah agar tidak menimbulkan fitnah. Lalu apakah keutamaan sholat jamaah 27 kali lipat dari sholat munfarid hanya berlaku bagi kaum laki-laki? Tidak, artinya begini, ketika seorang wanita ikut sholat berjamaah, apakah mendapatkan keutamaan 27 derajat? Tentu iya. Tapi jika dia sholat di rumah, maka itu lebih baik. Maka itu lebih baik dari 27 itu, karena judulnya lebih baik, ya kan? Allah tidak membedakan antara laki dan perempuan dalam hal keutamaan, kecuali memang disebutkan, ya. Oleh karena itu seorang wanita lebih baik sholat di rumah, dia lebih dari yang 27. Saya seorang mahasiswi kuliah di Bintaro, bolehkah pulang kampung sendiri ke Tegal? Tidak boleh. Ya, ini safar, harus bersama mahram. Mahram adalah kakak saudara laki-laki, ayah, paman. Siapapun laki-laki yang tidak boleh dinikahkan dengan dia, urusan syariat sekali lagi harus dimenangkan di segala zaman. Kita tidak boleh merendahkan sabda Nabi dengan mengatakan enggak mungkin dipraktekkan hari ini. Kenapa enggak mungkin? Ajaran Nabi, kenapa tidak dipraktekkan? Banyak hari ini sebagian saudara kita yang tidak berani, yang takut untuk bersafar sendiri berdua sesama wanita, ya, dan memang harus seperti itu. Syariat harus dijunjung tinggi. Apakah salah apabila seorang istri mengingatkan suami dengan banyak bicara? Tentu tidak. Siapapun boleh mengingatkan, hanya caranya barangkali. Caranya, karena cara itu sangat-sangat penting. Tujuannya baik, tujuannya mulia, tapi cara tidak baik, ini menjadi salah. Oleh karena itu, ikuti cara Nabi. Jangan hanya tujuannya baik. Ya. Bagaimana dengan satu setan dan dua setan? Dan tiga setan, apa berarti paling bagus berarti sendiri? Tidak ya, kita melihat maksud. Yang terbaik tentu tiga. Dua kurang baik. Satu yang paling buruk. Ya. Bukan berarti satu kan setannya cuma satu. Ya, bukan. Ya. Tidak bisa dipahami. Allah. Ya, itu saja. Kita akhiri. Subhanallah wa bihamdika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.